بهذا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, anak-anakku yang Abi cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu, masih membahas tentang prinsip yang ke-12. Ya, kita kemarin sampai halaman 30. Coba dibaca Mas Lukasya. Qalal inna qala ma'alifu anfiul ala qawa wa innama innama yuhtaru lussohbati man wa'ashiru lil fadilati la lil manfaati wa la liladjati fa inna akdal mu'asharati yuburamu ala hadihil matalibi salasati الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخليل بن حسين في قصائد الإصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن معني رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة سفهاء وأهل المجون والفقاحة والسيء السمعة والأغبياء أولادائي فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. Ya, barakallahu fiik. Silakan dibuka terjemahannya halaman 81. Ya, coba Mas Usama. Yang berhak dipilih menjadi teman adalah orang yang bersabar karena mengejar kebaikan, bukan untuk kepentingan duniawi atau kenikmatannya. Terjadinya interaksi antar manusia biasanya karena tiga alasan ini: mencari kebaikan, atau karena ada kepentingan, atau mengejar kenikmatan. Begitu keterangan yang disampaikan guru dari para guru kami, Muhammad Al-Fidhir bin Husain, dalam Rasailil al-Islah. Maka pilihlah teman karena sama-sama mengejar kemuliaan, sebab engkau akan dikenal dengan teman itu. Dalam Irsyad At-Tullab Ibn Ma'in rahimahullah, Ibn Mani rahimahullah, berpetuah penuntut ilmu harus sangat menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dungu, tak tahu malu, yang reputasinya buruk, bebal dan tolol, sebab berinteraksi secara intensif dengan mereka akan menjadi sebab terhalangnya dia dari kebaikan dan memicu kesengsaraan. Ya, jadi ini adalah keterangan dari para ulama kita tentang macam-macam pertemanan. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Khidir bin Husain rahimahullah bahwa orang itu ketika berteman biasanya dia pertemanannya itu dibangun di atas satu dari tiga tujuan. Apa yang pertama Mas Abdurrahman? Mencari kebaikan. Pertama. Yang kedua? Karena ada kepentingan. Yang ketiga, mengejar kenikmatan. Nabi kasih contoh satu-satu. Yang pertama tadi apa Mas Luka? Kebaikan. Mencari kebaikan. Contohnya apa? Mas Usama, mencari kebaikan. Sekarang ini loh. Sekarang mencari kebaikan. menuntut ilmu. Ilmu kan kebaikan. Jadi kamu berteman sama temanmu karena sama-sama menuntut ilmu. Itu namanya pertemanan karena mengejar kebaikan. Baik. Lanjut, contoh yang kedua, kepentingan. Suka. Belajar sudah tadi masuk kebaikan. Kepentingan. Berteman karena kepentingan. Kepentingan duniawi. Ya, Abi kasih contoh kepentingan duniawi. Apa contohnya? Dagang. Dagang. Ya, apa? Bisnis. Ya. Jadi, kenapa kamu berteman sama dia? Karena sama-sama bisnis. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, karena sama-sama mengejar kenikmatan. Apa? Pahala sudah kebaikan lah. Apa kenikmatan? Coba siapa yang tahu? Mudah sekali. Pertemanan yang karena sama-sama nyari kenikmatan. Kaya. Kaya kepentingan. Kenikmatan itu adalah sesuatu yang bikin kamu senang. Kalau berteman sama dia senang. Apa? Baik. Main. Sama-sama suka main. Kenapa kamu suka sama dia? Karena dia enak diajak main. Kenapa kamu suka sama dia? Karena dia diajak, enak diajak ngobrol. Ya. Jadi pertemanan itu adalah alasannya satu dari tiga ini. Apa yang pertama tadi Mas Abdurrahman? Kebaikan. Contohnya? Menurut ilmu. Yang kedua apa Mas Suka? Kepentingan. Contohnya apa tadi? Bisnis. Ya. Yang ketiga apa Mas Sama? Kenikmatan, contohnya mah main. Nah, dari tiga macam jenis pertemanan ini yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat yang mana? Satu. Yang pertama. Maka carilah teman karena pertimbangan yang pertama tadi. Sama-sama mengejar kebaikan. Loh, berarti nggak boleh dong cari teman main? Boleh. Boleh saja. Tapi tujuan utamanya tetap yang pertama. Contoh misalnya, saya pengen bermain lah. Sudah cari teman-teman yang sama-sama punya misi untuk belajar agama gitu. Emang untungnya apa kalau kita punya teman yang bermain yang seperti itu? Untungnya permainan kita ini tidak sampai mengganggu kita dari belajar agama. Karena saling mengingatkan. Sekarang kan judulnya bahasa Arab. Walaupun lagi apa? Lagi main. Walaupun lagi, ya udah jam 4 nih waktunya kita belajar. Tapi kalau misalnya kita berteman, murni karena mencari kenikmatan, teman kita juga gak pernah belajar, bablas jadwal belajar kita. Gak ada yang mengingatkan. Atau bisnis. Berarti kita kalau harus nyari teman karena motivasi kebaikan, berarti gak boleh bisnis dong. Boleh gak? Tetap boleh cari teman-teman bisnis yang sama-sama punya misi belajar. Emang untungnya apa? Ngingetin kita. Oh, jangan. Cara seperti ini riba, nggak boleh. Oh, yang ini halal, yang ini haram. Coba kalau misalnya teman kita itu murni bisnis. Dan dia nggak punya pemahaman agama yang benar. Jangan-jangan malah dia ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya. Makanya di sini disebutkan bahwa yang berhak dipilih menjadi temanlah orang yang bersahabat karena mengejar kebaikan. Sama-sama mengejar kebaikan. Belajar agamakah, ibadahkah, jihadkah, ya. Birrul walidainkah? Artinya teman-teman yang sama-sama punya misi mengejar kebaikan. Kemudian terakhir di sini di dalam kitab Irsyadut Thullab, Syekh Ibnu Mani rahimahullah beliau mengatakan penuntut ilmu harus sangat menghindari pergaulan orang-orang yang dungut, tahu malu, reputasinya buruk. Ya, kenapa? Karena berinteraksi secara intensif dengan mereka akan menjadi sebab terhalangnya dia dari kebaikan dan memicu kesengsaraan. Dan itulah kenyataannya. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Kalau dekat-dekat dengan orang-orang yang tidak baik, sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Ya, masih ingat nggak kemarin di sini disampaikan apa? Bahwa terpengaruh itu bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan, bahkan hanya dengan melihat pun bisa terpengaruh. Maka di sini dikatakan, ya, melihat tadi, oh bandana ya namanya. Ya, namanya bandana. Ya, cuma karena ngelihat ada YouTuber pakai bandana terus jadi, padahal kan YouTubernya nggak pernah nyuruh kita, kamu nonton saya harus pakai apa? Bandana kan enggak. Cuma gara-gara kita ngelihat aja. Gara-gara kita ngelihat, akhirnya terpengaruh. Ya. Apalagi kalau misalnya jelas-jelas temannya itu bergaul sama kita seharian. Kalau yang YouTuber itu kan cuma nonton aja. Ini bagaimana kalau misalnya orang yang seperti itu jadi teman akrab kita? Ya. Kemana-mana bareng, wah pasti itu akan terpengaruh. Pasti. Makanya di sini, Syekh Ibnu Mani' rahimahullah, beliau menasihatkan kepada para Muslim, apalagi thullabul ilm, hati-hati dalam memilih teman. Ya. Karena ada orang yang awalnya baik, rusak gara-gara apa? Teman. Ya. Gara-gara teman. Ya, bagaimana kalau misalnya kita pengen dakwah? Ya, dakwah tetap. Tapi jangan sampai kita terlalu akrab dengan orang-orang yang tidak baik, karena dikhawatirkan bukan mewarnai, tapi diwarnai. Bukan mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Bagaimana kita bisa mewarnai? Bagaimana kita bisa mempengaruhi? Satu, taufik dari Allah. Yang kedua, ayo, siapa yang ingat? Kekuatan iman. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minin dhaif. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mu'min yang lemah. Kenapa? Karena mu'min yang lemah itu bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Bisa mewarnai, bukan diwarnai. Sedangkan kebalikannya, mukmin yang lemah, dia akan diwarnai, bukan mewarnai, dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan pembahasan tentang prinsip yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.